Mitra bisnis, koruptor kembali mendapat remisi. Seperti dikutip Jawa Pos, terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan mendapat remisi ganda, yakni remisi umum hari kemerdekaan dan remisi khusus hari raya keagamaan, total selama 4 bulan. Pemberian remisi kepada napi koruptor seperti ini tidak konsisten dengan semangat awal pemerintahan Presiden SBY untuk memberantas korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Budiman Sujatmiko. Pak Budiman, apa komentar Anda soal pemberian remisi ini? Ya, pertama-tama, remisi itu memang ada dalam aturan hukumnya ya. Hanya saja memang dalam kasus korupsi, sesuai semangat mestinya harus ada pemberian yang sangat hati-hati dengan persyaratan-persyaratan yang memang harus ketat betul. Karena bukan tidak mungkin itu hanya tidak akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Ya, cermat, jangan diobral begitu istilahnya. Kita tahu bahwa masih banyak persoalan-persoalan fasilitas para koruptor di penjara yang berlebihan, yang melampaui fasilitas-fasilitas para napi-napi yang lain. Dan itu kan menyakitkan semata-mata hanya karena mereka memiliki sarana dan prasarana untuk bisa mendatangkan fasilitas-fasilitas. Ya, kemarin-kemarin kan kasus itu terjadi. Jadi menurut saya sih pemberian remisi tetap hak, tapi itu harus lebih sangat hati-hati. Ya, apalagi memang kemudian kasus ini kan kasus yang menimbulkan banyak sekali masalah. Beberapa waktu lalu juga pernah ada wacana mengenai penghentian pemberian remisi kepada koruptor karena dinilai sebagai extraordinary crime. Apakah Bapak setuju dengan wacana tersebut? Ya, kalau menurut saya, untuk pemberian remisi itu tetap diberikan hak, hanya saja harus hati-hati, harus cermat. Karena bagaimana juga persoalan remisi bagi para koruptor ini kan tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor itu sendiri. Bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan yang menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat, ya, bukan sekedar kriminal biasa begitu. Haknya itu sendiri tidak dicabut, tapi pemberiannya itu harus diskresi, hak dari pemerintah itu harus hati-hati diberikannya, begitu. Lalu, bagaimana Bapak menilai komitmen pemberantasan korupsi yang berjalan saat ini di Indonesia? Tidak ada konsistensi, tidak ada keseriusan. Kita lihat kasus yang terakhir, simulator SIM itu menimbulkan kebingungan. Padahal pemerintah, presiden harus jelas, tuduhan pada undang-undang, ya KPK harus diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ini. Bukan kemudian mencari jalan tengah, begitu. Demikian politisi Budiman Sujatmiko. Saya Wendy Lim.